السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan oleh Allah Taala hidayah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk melakukan amal-amal saleh, untuk berzikir, berdoa dan yang lainnya. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Artinya kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk mengamalkan amal-amal soleh. Ini satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Makanya antum bersyukur kepada Allah ketika kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ini kenikmatan. Umpamanya diberikan kita hidayah taufik untuk bisa melakukan sholat berjamaah 5 waktu, ini nikmat. Wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk sholat berjamaah. Dia dengar azan tapi enggak datang dia ke masjid. Dia tahu kewajibannya tapi dia enggak ke masjid. Jadi masalah hidayah ini mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Untuk perhatikan itu. Ketika kita diberikan hidayah taufik untuk sholat berjamaah, untuk berbakti pada orang tua, untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya, ini nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Antum bisa menuntut ilmu, bisa belajar, bisa duduk di majelis ilmu, bisa membaca kitab, itu semuanya murni dari Allah. Kalau Allah enggak berikan hidayah, ya akan bisa kita datang ke tempat majelis ilmu. Kalau Allah enggak berikan hidayah, kita enggak akan bisa dapat hidayah itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Jaga hidayah itu. Hidayah itu mahal. Antum bisa nuntut ilmu, bisa duduk belajar, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat 5 waktu, bisa berbakti sama orang tua, bisa bersedekah, bisa yang lain amal-amal soleh. Itu antum bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang enggak diberikan hidayah oleh Allah. Jauh dah. Mungkin dulu pernah ngaji, dulu pernah tahu, tapi kemudian dijauhkan dari hidayah sama Allah. Tambah lama tambah jauh. Ketika dia sudah tahu kebenaran, kemudian dia tidak mau ikut kebenaran itu, maka terus disesatkan oleh Allah. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala dia sudah mulai menyimpang, maka Allah sesatkan hatinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, hidayah ini mahal. Hidayah ini enggak bisa dibeli. Enggak bisa dibayar. Enggak bisa juga orang itu merasa bahwa saya ini punya kedudukan, saya dapat hidayah, tidak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya antum mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang sudah diberikan hidayah di atas Islam Sunnah, kemudian melesat dari hidayah itu, keluar dari hidayah. Dan banyak faktor, faktornya banyak. Makanya antum bersyukur kepada Allah dan terus mencari hidayah. Saya tidak bahas tentang masalah ini karena panjang pembahasan tentang masalah hidayah ini panjang. Cuma saya ingatkan, manusia ini perlu diingatkan karena hidayah itu mahal. Antum jaga hidayah itu. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan nuntut ilmu, sholat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, bangun di tengah malam, berpuasa, itu semuanya murni Allah yang memberikan hidayah. Bukan karena kehebatan kita atau kebisaan kita, enggak, itu murni Allah. Makanya itu terus ingat tuh, bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bisa duduk di majelis ilmu, ini hidayah murni dari Allah. Kita bisa sholat berjamaah, ini hidayah dari Allah. Semua seperti itu. Sehingga ketika kita ingat tentang itu, kita akan bersyukur hanya kepada Allah. Kita akan minta hidayah itu hanya kepada Allah. Dan kita jaga hidayah itu, karena mahal hidayah itu. Mahal. Seperti yang tadi saya sebutkan, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dunia seisinya enggak ada harganya dibanding hidayah. Makanya ketika orang bisa sholat berjamaah, jangan berjamaah, yang sunat aja, sunat. Kita bisa sholat sunat dua rakaat sebelum subuh. Kata Nabi apa? Salam. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum subuh itu yang sunnah. Dua rakaat sebelum subuh, arti qobliyah subuh. Itu kata Nabi, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu apalagi salat subuhnya. Maka antum jaga ini. Jangan sampai telat, jangan sampai tertidur, jangan sampai yang lain udah. Udah kewajiban sholatnya. Tinggalkan semua pekerjaan. Tinggalkan semua, kalau udah waktunya panggilan azan, datang. Ini kenikmatan, ini hidayah. Kalau kita gak jaga, ya lepas hidayah itu. Bukan mustahil. Banyak orang dulu jaga sholat lima waktu, kemudian dia gampangkan, dia mudah-mudahkan, akhirnya lepas dari hidayah. Hidayah itu mahal. Makanya antum jaga itu. Kalau dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya, berarti sholat dua rakaat ini lebih baik dari semua yang ada. Lebih baik dari orang digaji 1 miliar. Lebih baik dari orang digaji 1 triliun. Nabi menyebutkan sesuatu apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Gak ada harganya nih. Uang 1 miliar, 1 triliun, gak ada artinya dibandingkan dengan sholat. Antum jaga sholat itu, jangan tinggalkan. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ini yang sunnah Nabi sebutkan, hadis yang sahih. Belum yang wajib lima waktu. Antum jaga itu. Di mana aja antum ada, sholat pada waktunya. Lima waktu sholat berjamaah itu kenikmatan. Makanya antum bersyukur ketika bisa datang ke masjid, melangkah ke masjid itu nikmat dari Allah. Enggak mungkin kita bisa melangkah ke masjid sholat kalau Allah tidak berikan hidayah. Enggak mungkin sudah. Antum syukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Ketika kita bersyukur, akan ditambah hidayah. Akan ditambah hidayah. Waladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat hidayah, kami tambah petunjuk kepada Allah dan kami berikan ketakwaannya. Maka jaga hidayah itu, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya SAW, kemudian kerjakan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-37. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Poin yang ke-37 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 327. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat menurut bahasa berarti menggenapkan, menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah, perantara dan tolak permintaan. Syafaat menurut istilah berarti at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madaratin, menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad atau dalam Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid atau beberapa kitab beliau. Syarat diberikannya syafaat itu ada tiga. Yang pertama, izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Yang jadi syahid di sini yaitu man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Jadi Allah tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus hambanya. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur selama-lamanya. Bagi Allah apa yang di langit, dan bagi Allah atau milik Allah apa yang di langit, dan milik Allah apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat itu harus dengan izin dari Allah. Yang kedua, yaitu Allah ridho kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Arti Allah ridho kepada yang memberi, dan Allah juga ridho kepada yang diberikan syafaat. Yang ketiga, yaitu Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Seperti yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan sallallahu as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ini tiga syarat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi kalimat fama tanfa'um syafa'atu syafi'in ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafirin. Tentang masalah syafaat dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama untuk menjelaskan kepada umat tentang adanya syafaat di hari kiamat dengan dasar nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Yang kedua untuk menjelaskan tentang syafaat yang benar dan syafaat yang tidak benar, arti syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Tidak ada syafaat manfiyah yang dinafikan, yang dinafikan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin, dan syafaat yang musbata yang ditetapkan. Dan juga syafaat yang dinafikan itu syafaat yang diminta oleh manusia kepada patung-patung, kepada kubur-kubur. Makanya dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid tentang syafaat ini. Karena ada syafaat yang manfi yang dinafikan, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka meminta syafaat kepada patung-patung mereka dan juga kepada kubur-kubur, dinafikan. Yang ketiga dibahas syafaat ini karena ada yang mengingkari tentang syafaat. Ada yang mengingkari syafaat, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazila. Jadi tiga. Kenapa kita membahas tentang syafaat di dalam, para ulama membahas kitab apa, membahas tentang syafaat dalam kitab akidah? Yang pertama penjelasan tentang syafaat yang sebenarnya. Yang kedua ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang tetapkan. Yang ketiga adanya kelompok yang mengingkari syafaat, yang mengingkari syafaat di hari kiamat itu adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazila. Karena dua kelompok ini mereka mengatakan bahwa orang yang muslim yang berbuat dosa besar, orang Islam yang berbuat dosa besar menurut Khawarij dan Mu'tazila keluar, mereka di dunia, kalau di dunia menurut Khawarij kafir, kalau menurut Mu'tazila manzila banil manzilatain, tapi untuk di hari kiamat mereka kekal. Jadi kata Khawarij Mu'tazila, orang Islam yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau kekal gak bisa dapat syafaat. Makanya mereka mengingkari tentang ada syafaat itu. Jadi kelompok Khawarij dan Mu'tazila dan yang mengikuti mereka. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, ini pembahasan tentang syafaat yang kita bahas dari penjelasan para ulama berkaitan dengan syafaat yang manfiyah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang syafaat yang manfiyah, yang dinafikan, yang diminta oleh orang-orang kafir kepada berhala. Jadi syafaat manfiyah yang diminta oleh orang-orang kafir di kepada berhala mereka. Antum bisa lihat di dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, surah yang ke-10, yang berkaitan dengan syafaat di ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak membahayakan mereka dan tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Dan mereka berkata bahwa yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah kalian kulantunabbiunallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh? Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan apa yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Artinya semuanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka itu menyembah berhala, menyembah kubur, dan mereka mempunyai keyakinan bahwa orang-orang itu yang mereka sembah akan memberikan syafaat di sisi Allah. Ini dinafikan. Karena syafaat yang diminta kepada selain Allah, ini syirik. Ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketujuh tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan syafaat, beliau mengatakan, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Jadi ketika membahas ayat surah Saba ayat 22-23 surah Saba, qul ya alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Katakanlah, serulah, artinya hendaklah kalian berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka bisa memberikan syafaat selain Allah. Kemudian disebutkan bahwa mereka tidak memiliki seberat darah pun di langit dan tidak di bumi. Mereka juga tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka juga tidak sebagai penolong dan tidak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang Allah izinkan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun fanafa ayyakuna lighairihi mulkun aw qistun minhu ayyakuna law aw yakunu awnan lillahi walam yabqa ila syafa'ah fabayana anna la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabbu kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Kata Syekhul Islam, Allah menafikan dari selain Allah setiap yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Allah menafikan bagi selain Allah itu kerajaan. Artinya selain Allah enggak punya kerajaan, enggak punya kepemilikan langit dan bumi. Itu hanya milik Allah semata. Auqisun minhu, enggak juga, enggak punya andil sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Berhala-berhala atau siapa yang mereka sembah selain Allah enggak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Au yakunu aunan lillah, dan tidak juga menolong untuk menciptakan langit dan bumi. Mereka enggak punya apa-apa. Dan tidak tinggal kecuali syafaat, dan Allah jelaskan bahwasanya syafaat itu tidak bermanfaat kecuali orang yang Allah izinkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah redha. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fahadhi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yawmal qiyamati kama nafaha al-Qur'anu wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasilu rabbihi wa yahmaluhu la yabda'u bi syafa'a awalan thumma yaqulu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushfa'. Dan syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin ini dinafikan pada hari kiamat sebagaimana telah dinafikan oleh bagaimana nafikan oleh Al-Quran dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu. Dan Nabi mengabarkan Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau nanti datang dari kiamat bersujud kepada Allah, memuji Allah. Beliau tidak mulai dengan syafaat yang pertama kali, tapi beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan, angkat kepalamu, katakan akan didengar perkataanmu, mintalah akan diberikan, dan berikanlah syafaat, akan diberikan syafaat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan begini, fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha syirkun wa lihadha athbata syafa'ata bi'idhni fi mawadhi'a wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu. Dan syafaat yang dinafikan Al-Qur'an yaitu syafaat yang padanya ada kesyirikan. Dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan izin Allah dalam beberapa ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya syafaat itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Ini perkataan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-7. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, tentang syafaat ini ada syafaat dibagi di sini ada 3 macam syafaat ini. Untuk melihat di syarah akidah, Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Syafaat yang pertama yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, yaitu di padang mahsyar, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, matahari dekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan dalam keadaan sedih yang luar biasa. Pada saat itu mereka mendatangi Adam, mendatangi Nabi Adam AS, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam alaihi mussalatu wassalam untuk meminta syafaat, namun mereka menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya, maka Rasulullah SAW dengan izin Allah memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberikan keputusan. Saya bacakan hadisnya, hadisnya panjang ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumul qiyamah. Wahal tadruna mimma dhalik? Yajma'u Allahu an-nasa al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar. Wa tadnu ash-shamsu fayablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Fayaqulu an-nasu ala tarawna ma qad balagakum? Ala tandhuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'd, 'alaykum bi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam, fayaquluna lahu anta abul bashar, khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fiha min ruhi wa amara al malaikata fasajadu laka. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fihi? Ala tara ila ma qad balaghana? Fayaqulu Adam, inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inna qad nahani 'ani ash-shajarati fa'asaytuhu nafsi nafsi nafsi idhhabu ila ghayri idhhabu ila nuh fayatuna nuhan fayaqulun ya nuh innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inna qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Fayatuna Ibrahim fayaqulun, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila man hum fihi? Fayaqulu lahum, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhibatin fadhakarahunna Abu Hayyan fil hadith. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa fayatun, fayatun, idhabu ila Musa fayatun Musa fayaqulun, ya Musa, anta Rasulullah faddalaka Allah bi risalati wa bi kalamihi ala an-nas, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila man nahnu fihi? Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa ibn Maryam. Fayatuna Isa fayaqulun, ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min, wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila man hum fihi? Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qatt wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur dhanban. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Fayatuna Muhammadan fayaqulu, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamun anbiya, wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ishfa' lana ila rabbik, ala tarawna ila mahna nahnu fihi? Fa antadiqu fa ati tahta al-'arsh fa aqau sajidan li rabbi 'azza wa jalla. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال يا محمد أدخل في من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصار الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pimpinan manusia, tokohnya manusia di hari kiamat. Ana sayyidun nas. Tahukah kalian kenapa demikian? Allah SWT mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari mulai pertama Adam sampai yang terakhir, semua manusia dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas, yang kalau orang penyeru itu menyeru akan terdengar kepada semuanya. Wayanfudhul basar, arti mata ini bisa melihat manusia semuanya karena enggak ada penghalang apa-apa. Semua terlihat. Kalau orang mau melihat akan terlihat. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang di padang mahsyar. Matahari itu dekat kurang lebih 1 mil. Semua manusia dalam keadaan sedih yang luar biasa. Artinya disebutkan wayanfudhul basar, artinya manusia bisa melihat kalau mau melihat, tapi enggak ada yang bisa melihat karena semua dalam kondisi ketakutan semuanya. Yaumul faza'ul akbar, yaumul faza'il akbar, pada hari ketakutan yang amat besar. Wa tadnu syamsu, matahari dekat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tudna syamsu yaumul qiyamati qadra mil, matahari itu dekatkan di hari kiamat kurang lebih 1 mil. Manusia akan terendam dengan keringatnya, tergantung daripada dosanya mereka akan terendam. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Manusia mencapai kesedihan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa pada saat itu, yang mereka tidak mampu, sudah enggak sanggup. Sulitnya, susahnya luar biasa di hari itu. Wa la yahtamilun, dan mereka juga tidak sanggup, artinya tidak mampu, enggak sanggup menahan sulitnya di saat itu di padang mahsyar. Dan ketakutan manusia luar biasa pada saat itu. Kemudian manusia berkata, ini kondisi seperti ini, manusia masih sempat berkata untuk minta disegerakan, karena matahari satu mil dan mereka terendam dengan keringatnya. Dan ketakutan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, tergantung daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Hatta orang beriman juga demikian, karena mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian alami sekarang ini? Ala tanduruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian untuk minta kepada Allah? Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam, kalian datangi Adam. Maka mereka mendatangi Adam. Tentang bagaimana kita gak tahu, tapi seperti ini hadisnya, bagaimana mereka bisa mengenal Nabi Adam, bisa tahu, wallahu alam, kita gak tahu. Tapi hadisnya seperti ini, mereka datang kepada Adam dan mereka berkata kepada Nabi Adam AS, engkau adalah bapaknya manusia. Artinya manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan engkau dengan tangannya Allah Taala. Dan Allah meniupkan padamu ruhnya. Kemudian artinya ruh yang Allah ciptakan. Dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Artinya mintalah kepada Rabbmu syafaat untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana keadaan kami sekarang ini? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kondisi kami yang kami alami sekarang ini? Susah yang luar biasa. Maka Adam berkata, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah sebelumnya dan juga sesudahnya, dan Allah tidak akan marah lagi sesudahnya seperti ini. Artinya hari ini hari yang Allah marah yang luar biasa. Allah marah hari ini yang Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti itu, dan tidak akan marah lagi sesudahnya. Artinya sudah kejadian perang mahsyar ini, Allah tidak akan marah lagi. Setelah manusia masuk surga, masuk neraka, Allah tidak akan marah lagi. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk makan pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fa'asaitu, aku maksiat, aku langgar itu. Nafsi, cukup diriku. Artinya perkataan nafsi-nafsi ini nanti di hari kiamat, aku diriku. Artinya aku gak mau lagi memberikan kepada yang lain syafaat, aku ngurus diriku aja. Aku takut kepada Allah karena aku melanggar, takut Allah ini marah. Kemudian setelah itu idhabu ila ghairi, yang pertama Adam. Kemudian yang kedua, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergi ke Nabi Nuh. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus. Ini nas ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa rasul yang pertama diutus ke muka bumi adalah Nabi Nuh. Anta awwala rusuli ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi. Allah menamakan engkau dalam Al-Quran abdan syakura, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, engkau hamba yang bersyukur. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka berkata Nabi Nuh, sesungguhnya Rabbku Azza wa Jalla telah marah kepada telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan marah lagi sesudahnya seperti ini. Sesungguhnya aku pernah berdoa, yang aku berdoa untuk kaumku, artinya aku pernah berdoa untuk kaumku, artinya mendoakan kejelekan kepada kaumnya, maksudnya mendoakan agar tidak ada lagi di muka bumi orang kafir, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan di muka bumi ini seorang pun dari orang kafir yang tinggal. Ini Nabi Nuh berdoa, enggak dikabulkan sama Allah doa ini. Karena enggak mungkin enggak ada orang kafir. Kalau enggak ada orang kafir, ya enggak ada jihad. Tetap masih ada orang kafir di muka bumi ini. Di Nabi Nuh karena sudah dakwahnya marah itu wajar. Sudah 950 tahun dakwahnya. Marah Nabi Nuh dengan ejekan, celaan dan segala macam. Makanya aku pernah mendoakan kepada kaumku. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, cukuplah diriku, cukup diriku. Idhabu ila ghairi, kalian pergi kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, yang ketiga kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Khalil, kekasih Allah dari penduduk bumi ini, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah lagi sesudahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Tapi jika para ulama, bukan dusta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, tidak dusta. Nabi Ibrahim tidak berdusta, tapi memalingkan kepada makna yang lain, istilah tauriyah, tapi bukan dusta. Nabi Ibrahim kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, pergilah kalian kepada selainku. Yang keempat, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, wahai Musa, engkau Rasulullah, Allah memberikan karunia kepada engkau Nabi Musa dengan risalahnya dan dengan perkataannya. Artinya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Allah berbicara langsung tanpa perantara kepada Nabi Musa. Allah utamakan Nabi Musa dari seluruh manusia. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami? Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi sesudahnya seperti itu. Sesungguhnya aku pernah membunuh 1 jiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Aku pernah bunuh 1 jiwa yang aku enggak diperintah membunuhnya, aku bunuh. Tapi meskipun Nabi Musa telah membunuh seseorang, Nabi Musa sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Sudah dikatakan Nabi Adam dan yang lainnya, nafsi, nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka datang kepada Nabi Isa. Mereka berkata, wahai Isa, engkau Rasulullah. Kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, arti kalimat kun. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kun. Arti Maryam hamil dan mempunyai anak Nabi Isa tanpa suami. Malaikat datang kepada Maryam mengucapkan kalimat kun dengan kalimatnya. Dan juga dengan ruh yang Allah ciptakan. Ditiupkan ruh. Dan kau berbicara kepada manusia ketika engkau berada di pangkuan ibumu. Artinya masih bayi, sudah bisa berbicara Nabi Isa. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi sudahnya seperti itu. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya di sini. Tapi dalam riwayat lain disebutkan. Kemudian, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad. Ini yang keenam. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Musa, yang kelima Isa, yang keenam Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan penutup para nabi. Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Diampunkan oleh Allah. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fath. Diampunkan dosa nabi. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami ini? Maka Nabi Muhammad SAW langsung datang di bawah arasy, kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah membukakan kepada aku, kata Nabi Muhammad, semua pujian-pujian dan juga keindahan sanjungan kepada Allah. Diajarkan oleh Allah pujian-pujian yang terbaik. Jadi sebelum meminta kepada Allah, disuruh dulu untuk memuji. Maka disunahkan ketika orang berdoa itu memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjung Allah yang Allah ajarkan, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun juga. Arti pujian ini enggak pernah diberikan kepada seorang pun juga. Kemudian setelah memuji Allah, menyanjung Allah, Allah berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, Allah akan berikan. Mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Aku mengangkat kepalaku. Aku berkata, umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Yang disebut umatnya. Di saat yang kritis ini, disebut umatnya. Kemudian, kata Allah, wahai Muhammad, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu sebelah kanan, dari pintu sorga. Pintu sorga itu ada 8. Dan mereka bersekutu. Selain itu, dari pintu-pintu yang ada. Artinya 8 pintu itu, mereka bisa masuk dari mana saja. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya jarak pintu sorga. Artinya pintu sorga itu jaraknya pintu sorga untuk masuk dua tiang pintu itu jaraknya antara Mekah dengan Himyar, antara Mekah dengan Yaman. Artinya tiang pintu itu, ini pintu tiangnya itu dua itu jaraknya satu tiang dengan tiang berikutnya pintu itu antara Mekah dengan Yaman, atau antara Mekah dengan Busra. Busra ini bukan Basra. Kalau Basra itu adanya di Irak, kalau Busra adanya di Damaskus, di Syria. Itu jarak pintunya. Berarti luas sekali, dan surga itu seluas langit dan bumi. Ini tentang syafaat. Jadi hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan ini keadaan yang luar biasa, sulitnya luar biasa, sedihnya luar biasa, ketakutan manusia yang luar biasa, dan semua manusia dalam keadaan telanjang. Ketika Nabi menyebutkan dalam kondisi seperti itu, telanjang dan matahari dekat, Aisyah sebagai wanita, ya Rasulullah, apakah seorang bisa melihat kepada yang lain? Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kepada yang lainnya. Tidak bisa, karena ketakutan luar biasa dan kesedihan yang luar biasa pada hari itu. Enggak bisa dibayangkan loh, keadaan pada hari itu. Semua tertunduk mengingat semua dosa yang mereka lakukan. Akan dimasukkan ima ke sorga yang abadi atau ke neraka yang orang kalau udah masuk ke neraka itu enggak bisa dibayangkan itu. Pedihnya neraka, nanti kita akan bahas tentang neraka itu, tentang surga neraka. Sehingga manusia ini takut, supaya takut ya kepada Allah, takut kepada neraka, ya berlomba melakukan amal soleh. Karena manusia ini kalau kita lihat tidak takut dengan neraka itu, maka harus ditakutkan dengan neraka. Makanya para anbiya war rusul itu semua memberikan kabar gembira dan mengancam supaya manusia takut. Kalau sudah di hari kiamat, semua manusia takut. Tetap para anbiya wa rusul alaihi wassalam. meskipun mereka sudah yakin bahwa mereka pasti masuk surga yang paling tinggi, tapi sebagai manusia takut kepada Allah Taala. Ini yang syafaat yang pertama, syafaatul uzma, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan oleh Allah maqaman mahmuda, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi waktu malam adalah kamu bangun salat tahajud, artinya sebagai salat sunnah bagi kamu. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji, maksudnya diberikan syafaatul uzma. Kemudian syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada, artinya syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Kedua syafaat ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Artinya orang masuk surga itu ya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali membuka pintu surga yaitu Rasulullah SAW. Syafaat yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para siddiqin dan yang lain dari kalangan kaum mukminin. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka, serta memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Syafaat Rasulullah SAW adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim mungkin As-Sunnah, dan Ahmad dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Arti Nabi bentuk sayangnya kepada umatnya, Nabi simpan itu syafaatnya untuk umatnya di hari kiamat. Doanya Nabi untuk umatnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap nabi itu ada doa yang dikabulkan, setiap nabi punya doa yang dikabulkan, dan sesungguhnya aku sembunyikan doaku untuk syafaat kepada umatku di hari kiamat, dan ini akan diperoleh insyaallah bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Artinya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah syafaat ini. Itu syafaat. Syarat yang ketiga, syarat syafaat ada tiga. Yang pertama izin dari Allah, yang kedua ridha dari Allah, yang ketiga Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Maka Nabi menyebutkan di sini bahwa syafaat itu akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan pensyarah kitab Tahawiyah mengatakan, tujuan para ulama salaf membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap firqah khawarij yang mengikuti mereka dari firqah mu'tazilah. Karena khawarij dan mu'tazilah berpendapat orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka. Syafaat ini diingkari oleh khawarij dan mu'tazilah karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar. Baik dengan adanya syafaat maupun yang lainnya, pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan, karena hadis-hadis tentang syafaat adalah mutawatir. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmatnya Allah Ta'ala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi setelah dimasuki orang-orang dari dunia tidak akan penuh. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ini yang berkaitan dengan syafaat. Kemudian ada syafaat lagi, dan ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Syafaat, ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad memberikan kepada satu orang kafir. Pada hakikatnya orang kafir tidak melakukan syafaat, tapi Nabi berikan untuk satu orang ini tidak keluar dari neraka, tetap dalam neraka. Itu kepada pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib, karena Abu Talib punya jasa membela Nabi ketika berada di Mekah, maka Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Talib agar diringankan siksanya. Diringankan siksanya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib tempatnya di kerak neraka. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad, Abu Talib memakai sandal di neraka itu, dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya, abadi. Karena orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu yang paling ringan itu. Yang paling ringan yaitu Abu Talib, dibakar kakinya, otaknya mendidih, dan terus selama-lamanya demikian. Karena di sorga dan neraka enggak ada lagi kehidupan, dan tidak ada lagi kematian. Di sorga dan neraka enggak ada lagi kematian. Maka di neraka itu mereka enggak mati juga enggak hidup, la yamutu fiha wa la yahya. Ini berkaitan tentang syafaat. Jadi ada syafaat yang khusus untuk Nabi, hanya untuk pamannya saja Abu Talib, enggak diberikan lagi kepada yang lain, dan itu pun tidak keluar, artinya tidak keluar neraka, tetap dalam neraka. Jadi syafaat Nabi untuk meringankan azab dari pamannya Abu Talib. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang pamannya yaitu Abu Talib, la'allahu tanfa'ahu syafa'ati yawmul qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablugu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu. Mudah-mudahan bermanfaat syafaat kepada hari kiamat kepada Abu Talib, yaitu dijadikan dia di neraka, di atasnya neraka, membakar kakinya dan juga kedua mata kakinya yang dengannya otaknya mendidih terus menerus seperti itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini hanya untuk Nabi saja dan untuk pamannya Abu Talib. Tapi tetap enggak bisa keluar, karena orang kafir tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Enggak ada orang kafir keluar dari neraka, enggak ada. Ke surga tidak ada. Orang kafir, musyrik, munafik itu qadi kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang mukmin yang masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak kekal dalam neraka. Meskipun dia berbuat dosa besar, tapi dia akan dikeluarkan nanti dari api neraka dimasukkan surga. Jadi kesimpulannya tentang masalah syafaat di hari kiamat, kalau kita rinci lagi, yang pertama syafaatul uzma. Jadi kita rinci syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh orang yang ada di padang mahsyar agar dicepatkan hisab mereka. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW kepada ahli sorga agar masuk ke dalam sorga dengan dasar hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ana awalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Aku yang pertama kali manusia yang memberikan syafaat untuk masuk ke dalam sorga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini riwayat Muslim. Yang ketiga, yaitu syafaat kepada orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Sama kebaikan dan kejelekannya. Maka Nabi berikan syafaat agar masuk ke dalam sorga. Agar dimasukkan ke dalam sorga. Yang keempat, itu syafaat untuk meninggikan derajat beberapa kaum di dalam sorga. Jadi orang ini sudah masuk surga, tapi dengan syafaat ada di angkat derajatnya. Kata para ulama, seperti doa Nabi SAW, seperti bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti doanya Nabi SAW kepada Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu an, Nabi SAW mendoakan Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin, ya Allah ampunlah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang kau berikan petunjuk. Ini riwayat Muslim. Begitu juga doa Nabi kepada yang lainnya. Yang kelima, yaitu syafaat kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, seperti Uqasha bin Mihsan dan yang lainnya, atau seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah menyuruh masukkan ke surga dari umatmu yang tidak ada hisab, dari pintu sebelah kanan dari pintu surga. Yang keenam, itu syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin. Syafaat orang-orang berbuat dosa besar dari kaum muslimin yang mereka dimasukkan ke neraka agar dikeluarkan dari neraka. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Artinya nabi memberikan malaikat memberikan syafaat, nabi-nabi, kemudian juga orang-orang mukmin. Kemudian walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tinggal kecuali Allah arhamur rahimin, yang paling sayang kepada makhluknya. Ini riwayat Muslim juga. Yang ketujuh, syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar yang mereka mestinya masuk neraka agar tidak masuk neraka, mereka memberikan syafaat. Itu syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya secara langsung, kami persilakan Anda untuk menelpon 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543 dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema bahasan yang Ustaz sampaikan. Kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Gini Ustaz, silakan dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Abu Alif di Bawah Ustaz. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, kan, kalau seandainya di dunia ini antara satu keluarga itu mereka takwa semua, apakah di surga nanti akan dapat bisa berkumpul kembali sebagaimana berkumpulnya mereka di dunia ini Ustaz? Iya. Dan kami tanyakan, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di hari kiamat, ini berkaitan dengan keluarga. Bagaimana keluarga itu, apakah dia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama keluarganya? Iya, akan dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat, keluarga dengan keluarganya. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, di dalam surah Ar-Ra'd di ayat 23, surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Di ayat 23 ayat 24, surga-surga adn yang mereka akan masuk dari orang-orang yang baik dari bapak mereka. Arti dia muslim, meskipun kurang amalnya akan dikumpulkan dari bapak mereka, istri dan suami mereka, dan keturunan mereka. Dan malaikat akan masuk kepada mereka dari setiap pintu. Sejahtera atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka ini merupakan sebaik-baik tempat tinggal. Akan dikumpulkan. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang soleh, akan dikumpulkan. Suami, istri, anaknya, semuanya akan dikumpulkan. Cucunya semua akan dikumpulkan dengan dasar nas Al-Quran. Tapi sekarang bagaimana, yang paling penting bagaimana kita menjadi orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Itu yang harus diupayakan, tentunya dengan belajar, nuntut ilmu, memahami Al-Quran, sunnah, fahami salaf, mengamalkan, bersyukur kepada Allah, dan yang lain banyak sekali. Sabar, di sini disebutkan tentang sabar, harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, ini perlu sabar. Allah menyebutkan dan malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Orang bisa masuk surga itu dengan sebab kesabaran mereka, ketakwaan mereka, keikhlasan mereka dalam mereka melakukan amal-amal saleh di muka bumi ini. Silakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya masih dari telepon 0218236543, kami coba sapa kembali, silakan. Ya, silakan. Masih belum tersambung, kami akan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah boleh berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini dengan berkata isfa lana ya Rasulullah, atau perkataan yang semisal? Lalu jika tidak boleh, bagaimanakah menjawab syubhat-syubhat yang menyebutkan bahwa dibolehkan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya. Minta syafaat kepada Nabi di dunia yang enggak bisa. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang enggak bisa lagi. Dan ingat, ini masalah syafaat, masalah ibadah. Dan ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa berdoa minta kepada Nabi syafaat di muka bumi, ya Allah berikan, ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Enggak bisa. Tidak bisa. Jadi dia bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan amal-amal saleh yang dilakukan, yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di dunia enggak akan bisa. Kalau beliau masih hidup, bisa orang datang kepada beliau untuk minta syafaat agar diampunkan dosanya, agar dimasukkan dia ke sorga. Bisa minta kepada Nabi, Nabi mohon kepada Allah. Tapi untuk sesudah beliau meninggal di dunia ini, gak ada orang. Karena masalah ibadah, gak boleh kita minta kepada beliau, gak boleh. Ya Rasulullah berikan syafaat, beliau sudah meninggal, gak bisa lagi menjawab doa, gak bisa lagi menolong orang. Makanya Nabi sendiri Allah katakan dalam Al-Quran, kata Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Di dalam surah Yunus di ayat 106, jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak menolak bahaya. Kalau engkau lakukan, kau termasuk orang yang zalim. Zalim maksudnya termasuk orang yang berbuat syirik. Enggak bisa orang berdoa meminta kepada Nabi Muhammad, enggak bisa. Orang berdoanya kepada Allah, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ya minta kepada Allah, doa hanya kepada Allah. Tidak bisa orang datang ke kubur Nabi minta syafaat, enggak bisa, enggak akan dapat itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama, penjelasan tentang tidak akan bisa orang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW minta di kuburnya, enggak bisa, enggak bisa. Beliau sudah meninggal dunia dan tidak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melok bahaya lagi. Hatta beliau masih hidup enggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa melok bahaya kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kita akan coba sapa atau angkat kembali penelpon untuk pertanyaan yang kedua. Kami coba sapa di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Ustaz, seorang yang kelihatan semasa hidupnya dilihat secara zahirnya dia seorang ahli maksiat, melakukan perzinahan dan sering ke dukun. Tetapi ketika dia meninggal, begitu banyak orang menyolatkannya, boleh dibilang hampir penuh masjid. Bagaimana keadaan orang ini Ustaz dalam Quran dan hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang berbuat dosa besar sesuai dengan yang kita bahas tadi, artinya orang berbuat dosa besar, kalau umpamanya dia bertaubat kepada Allah, tobat diterima. Sekarang dia berbuat dosa besar, dia orang beriman, dia orang muslim, berbuat dosa besar, dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat. Dan dalam hadis disebutkan bahwa dalam ayat Allah sebutkan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya di hari kiamat kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan dosanya. Dan juga yang kedua, kan hadis Nabi, Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Karena ini hak Allah untuk mengampuni semua dosa. Itu hati-hati itu. Silakan yang lain. Mungkin satu lagi.